Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Walhamdulillah, kita puji Allah tabaraka wa ta'ala atas seluruh nikmat, baik yang zahir maupun yang batin, kepada kita seluruhnya. Dan di antara dari nikmat yang patut untuk kita syukuri dan terus mengingatnya adalah nikmat di mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita al-hirs, semangat untuk menghadiri majelis al-ilm. Ini termasuk dari kenikmatan yang luar biasa yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ditambah lagi dekatnya kita dengan ma'had. Nah, secara khusus ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi seorang talib atau talibah yang dikenal dengan istilah santri atau santriwati. Ini kenikmatan yang luar biasa, karena aktivitas kegiatan yang dilalui oleh dirinya itu semuanya adalah ternilai ibadah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di mana dia bisa memfokuskan dirinya untuk mempelajari ilmu agama Allah azza wa jalla. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tazawwadu qabla an taswaddu. Hendaklah kalian terus mempelajari al-ilm, menambah diri-diri kalian pengetahuan, wawasan seputar ilmu agama. Qabla an taswadu, sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Sebelum kalian menjadi seorang apa? Pemimpin. Dan disebutkan dalam mereka para ulama, wa yabda'u at-taswid bizawaj. Dan seseorang akan masuk sebagai pemimpin ketika dia mulai menikah. Nah, seorang ketika dia menikah, maka dia diwajibkan untuk menafkahi istrinya. Ketika setelah menikah tersebut dia memiliki seorang anak, dua orang anak, maka dia juga diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga menjadi terpecahlah konsentrasinya, yang ketika dia masih syabab, masih muda, tidak memikirkan itu seluruhnya. Nah, namun ketika dia telah menikah, maka dia harus memikirkan keadaan-keadaan keluarganya, anak-anak, demikian pula istrinya. Terlebih lagi ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, telah kita ketahui bersama bahwasanya al-ilm itu adalah seafdal-afdal ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak sedikit ya kan di antara dari para imam al-Islam yang menyebutkan tentang hal tersebut. Di antaranya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam salah satu riwayat yang ternukilkan dari beliau, beliau mengatakan al-ilmu la yu'adiluhu syai. Ilmu itu adalah suatu amalan ibadah yang tidak ada satupun dari amalan ibadah bisa menandingi keutamaannya. Sehingga bila kita melihat amalan-amalan ibadah itu bertingkat-tingkat dari sisi fadilah dan keutamaannya di sisi Allah Azza wa Jal, ada yang afdal, ada yang di bawahnya. Namun subhanallah, al-ilm itu menempati posisi yang tertinggi dari tingkatan-tingkatan ibadah. Yang demikian tidak diingkari, demikian pula tidak pula disanggah oleh mereka para ulama, karena memang seluruh dari aktivitas ibadah seorang hamba, apa itu sholat atau puasa ataukah amalan-amalan yang lainnya, itu membutuhkan al-ilm, membutuhkan yang namanya al-ilm. Sehingga disebutkan pula oleh beliau di dalam salah satu perkataan yang lainnya, an-nasu ahwaju ilal ilmi minat ta'ami wa syarab. Yang namanya manusia itu membutuhkan ilmu melebihi butuhnya dia dibandingkan makan dan minumnya. Wa dzalika li'annal insan, yang demikian disebabkan karena manusia butuhnya dia kepada makan dan minum dalam satu hari terkadang sekali atau dua kali saja itu sudah cukup, ya kan? Orang makan pagi terus makan malam, tidak makan siang, itu di sebagian keadaan sudah cukup. Nah, sudah mengenyangkan dirinya. Ada pula yang sebagiannya makan sekali saja sudah kenyang. Nah, wa amma hajatul insan ilal ilm fa bi'adari anfasih. Adapun hajatnya seseorang kepada ilmu itu sebanyak nafas yang dia hirup. Kalau kita bernafas dalam sehari, semalam, itu enggak terhitung, ya kan? Enggak ada di antara kita yang bernafas kita hitung. Satu, dua, tiga. Pernah enggak antum gitu? Enggak pernah kan? Nah, dalam hitungan setengah jam saja itu sangat sulit. Dihitung terus. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hajatnya seorang kepada ilmu itu sangat besar, melebihi makan dan minumnya. Ini menunjukkan sekali lagi penekanan dari beliau untuk seorang giat di dalam mempelajari al-ilm. Diriwayatkan dari sahabat Rasul yang bernama Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu. Belajarlah ilmu. Yang dimaksud ilmu melalui lisan asy-syari', entah Al-Qur'an yang mengkhabarkan ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya ataukah keterangan sahabat, demikian pula para salaf terkait memuji amalan ilmu tersebut. Yang dimaksud oleh mereka adalah ilmu ad-din, ilmu agama, bukan selainnya. Ilmu yang membahas seputar perkara halal dan haram, ilmu yang bisa seseorang mengetahui amalan-amalan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dimaksud oleh beliau. Fa inna ta'limahu lillahi khasyah. Karena sesungguhnya mengajarkan ilmu tersebut karena Allah Azza wa Jalla adalah bentuk khasyah, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang belajar, setelah belajar diajarkan ilmunya. Nah, maka kita mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain adalah bentuk rasa khusyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah para ulama disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Hamba-hamba Allah yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jalla adalah mereka para ulama yang memahami hukum-hukum Allah, memahami Al-Quran, memahami Sunnah, sehingga memunculkan rasa khasyah mereka kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Sehingga mengajarkan ilmu kepada yang lain adalah khasyah, bukan pamer, ya, bukan pamer sok keminter juga bukan. Oh, ini si fulan baru belajar, oh, kok sudah bisa manggung. Nah, itu bukan sok keminter. Maka dari itu manfaatkan. Kalau semisal ada di antara antum yang diikop untuk ceramah, nah, untuk ceramah, ya manfaatkan sebisa mungkin dan sebagus mungkin cara penyampaiannya dan yang semisalnya. Ataukah ketika ada sebagian di antara kita ditugaskan untuk berkhutbah ataukah menyampaikan an-nasihah, maka sampaikan dengan sebaik mungkin. Karena apa yang kita sampaikan kepada yang lain itu ternilai ibadah, bahkan sebagai wujud khasyah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa talabahu ibadah, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dan mencarinya itu adalah ibadah. Kita mencari ilmu, nah, adalah ibadah. Kita datangi ilmu, kita pelajari ilmu, kita duduk di majlis ilmu, kita dengarkan ilmu dan catat yang namanya ilmu, itu semuanya adalah ibadah. Bentuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau misal kita mendengar, oh di tempat sana akan diadakan daurah, nah, kita hadiri daurah tersebut. Nah, kita mendatangi tempat tersebut dan tujuan kita adalah mencari ilmu, maka apa yang kita lakukan itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan suatu perkara yang sia-sia. Bukan suatu perkara yang sia-sia. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, beliau menyebutkan, "Lau anna ar-rajula safara min aqsa asy-Syam ila aqsa al-Madinah." Kalau misal ada salah seorang dia safar dari ujung kota Syam ke ujung kota Madinah. Kemudian dari hasil safarnya tersebut dia hanya mendapatkan satu hadis saja dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dengarkan satu hadis saja. Nah, mungkin dia dengarkan di negeri tersebut ada seorang rawi yang menyampaikan hadis, sehingga dia datangi kemudian didengarkan satu hadis saja darinya. Maka beliau menyebutkan, ra'aitu anna safarahu la yudhi', saya memandang safarnya dia itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia dia safar dari tempat yang jauh, menempuh perjalanan sekian lama, menghabiskan sekian harta dan waktu dan tenaga, namun ternyata hanya satu hadis yang dia dapatkan. Upaya dia mencari satu hadis tersebut tidaklah ternilai bahwasanya safarnya itu sia-sia, tapi ternilai ibadah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin kita pernah mendengarkan kisahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika beliau safar mendatangi Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu demi mendengarkan riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beliau melakukan safar tersebut syahran, selama satu bulan. Safar selama satu bulan demi mendengarkan hadis dari Abdullah bin Unais yang beliau tidak mendengarkan hadis tersebut dan beliau berkeinginan untuk mendengarkannya secara langsung. Nah, ini menunjukkan kepada kita bila kita membaca sejarah para salaf terkait motivasi dan semangat mereka di dalam mendatangi majalisul ilm dan mencari ilmu itu sangat besar. Sangat besar sekali. Nah, wa mudzakaratahu tasbihun, dan mudzakarah mengingat-ingat ilmu itu semuanya adalah tasbih. Kita memuji dan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Antum mudzakarah muraja'ah ilmu. Nah, mungkin di sekolah kita belajar kitab toharah, ataukah mungkin di satu majlis kita membahas seputar bab al-wudu, kemudian kita memuraja'ah bab tersebut. Nah, atau sekedar ingin mempelajarinya, ingin mempelajarinya, kita memuraja'ahnya. Maka apa yang kita lakukan dan waktu yang kita habiskan untuk mudzakarah mengingat-ingat ilmu itu semuanya adalah ternilai kita bertasbih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Nah, menunjukkan keutamaan menjadi apa? Santri, ya kan? Jadi santri. Ada ujian, murojaah, mudzakarah, mengingat-ingat. Nah, waktu yang kita habiskan dalam rangka untuk mengingat-ingat ilmu, memudzakarah ilmu, itu semuanya adalah ternilai tasbih di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wal bahtu anhu jihadun, dan membahas ilmu itu adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita dibingungkan tentang satu masalah. Satu masalah sebagai contoh, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Kemudian kita bahas pembahasan tersebut. Kita buka kitab ini, kita buka kitab yang di sana, kemudian kita lihat perkataan para ulama, para fuqaha terkait masalah yang kita bingungkan, sampai akhirnya kita bisa mentarjih mana di antara pendapat tersebut yang rajih menurut kita. Maka membahas seputar ilmu ini semuanya ternilai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada yang belum mengetahuinya itu sedekah. Itu sedekah. Ada mungkin ikhwan kita menarik tangan kita, ya kan, mengajak duduk sebentar, kemudian ingin agar supaya ditahsin kiroahnya, agar supaya diperbaiki makhrajnya dan tajwidnya. Kita luangkan waktu kita, kemudian kita ajarkan dia terkait apa yang dia inginkan. Nah, itu subhanallah ternilai sebagai sedekah. Bahkan sedekah yang afdal itu adalah dengan ilmu. Sedekah yang afdal itu adalah dengan al-ilm. Karena ketika seseorang menyedekahkan ilmunya, dia ajarkan orang yang jahil akan ilmu yang dimilikinya tersebut, dari sisi manfaatnya akan terus terasa oleh dirinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya dia akan mengajarkan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan motivasi dari beliau agar seorang tidak bakhil di dalam mengajarkan ilmu. Nah, selama kita bisa, maka kita ajarkan ilmu tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan kepada aku walaupun satu ayat saja. Kamu sampaikan walaupun satu hadis kepada orang lain. Disebutkan dalam hadis, "Wa rubba faqihin warubah muballighin awa min sami." Terkadang seorang yang menyampaikan itu lebih faqih dibandingkan seorang yang mendengar. Ataukah terkadang seorang yang dia mendengarkan yang dia mendengarkan riwayat tersebut, terkadang dia tidak faqih tentang satu masalah yang disampaikan untuk dirinya, sehingga dibutuhkan adanya penyampaian, demikian pula pengajaran terhadap al-ilm. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan memberikannya kepada ahlinya adalah qurbah, bentuk ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita ajarkan ilmu kepada yang lain, kepada yang membutuhkan. Ini semuanya adalah qurbah. Kita sedang melakukan ibadah, ketaatan yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah tabarak wa ta'ala. Sehingga baik ta'lim atau ta'allum, mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, antara yang mengajarkan demikian pula mendengarkan, mereka seluruhnya mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Yang mengajarkan mendapatkan pahala, dan apa yang dilakukan sebagai sedekah dan qurbah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang mendengarkan juga sama dengan apa yang didengarkan dan diluangkan waktunya untuk mendengarkan ilmu, ternilai sebagai ibadah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Baik, di pembahasan pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita seputar al-ilm, fadluhu wa syarafuh. Memang ada sedikit perubahan jadwal, dan insyaallah ta'ala untuk pembahasan setelahnya kita ada sedikit renovasi jadwal, ya. Nah, yang sebelumnya setiap malam Jumat kita bahas kitab Bulughul Maram. Nah, sekarang kita rubah sedikit. Yang Bulughul Maram kita letakkan insyaallah taala di hari Selasa malam Rabu insyaallah taala. Baik, pada pembahasan seputar al-ilm fadluhu wa syarafuh, di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab seputar al-ilmu wal-ibadah, antara ilmu dan ibadah. Dan telah kita sebutkan apa yang beliau nukilkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailah. Memudzakarah, meraja ilmu sesaat itu lebih baik dibandingkan melakukan qiyamul lail, dibandingkan melakukan salat malam. Naam. Ini kalau semisal seseorang diberikan pilihan ya kan, antara muraja'ah ataukah qiyamul lail, maka dia pilih untuk kemudian dia habiskan sisa waktu tersebut dengan melakukan muraja'ah al-ilm. Muraja'ah al-ilm. Karena ilmu itu lebih afdal dibandingkan qiyamul lail. Namun kalau semisal seorang memiliki keluasan untuk bisa mengerjakan kedua-duanya, maka yang afdal adalah dia kerjakan qiyamul lail. Demikian pula dia memuraja'ah Al-Quran. Inilah yang dipraktekkan oleh mereka para imam seperti Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Mereka gabungkan antara qiyam dan muraja'ah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita bahas pembahasan yang salahnya. Beliau nukilkan di sini perkataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi, beliau menyebutkan li'an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimahu musliman ahabbu ilayya min ayyakuna li dunya kulluha fa'unfiqoha fi sabilillahi ta'ala. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, li'an ata'allama, kalau semisal saya mempelajari satu bab berupa ilmu. Ilmu itu kan memiliki sekian bab. Dan para ulama ketika mereka menulis pembahasan seputar ilmu, mereka pilah menjadi bab per bab. Nah, menjadi bab per bab. Terkait pembahasan thaharah disebutkan di sana ada bab ini dan bab ini, untuk kemudian memudahkan seseorang agar semakin memahami ilmu tersebut. Nah, beliau menyebutkan saya mempelajari satu bab dari ilmu, apakah itu bab seputar akidah yang berhubungan dengan istiwanya Allah di atas arsy, atau nuzulnya Allah, turunnya Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam terakhir, ataukah terkait masalah at-tauhid seperti asyirik dan macam-macamnya, asghar dan akbar, demikian pula jenis-jenisnya, ataukah pembahasan seputar fikih, seperti wudu dan yang lainnya. Nah, saya mempelajari satu bab berupa ilmu, kemudian fa'u'allimahu musliman, saya mengajarkan ilmu yang saya pelajari tersebut kepada seorang muslim, kepada seorang muslim, ahabu ilayya, lebih saya cintai, min ayyakuna lidunya kulluha, dibandingkan saya memiliki seluruh dunia beserta isinya. Fa'unfiqoha fi sabilillah, kemudian saya infakan seluruhnya di jalan Allah Azza wa Jal. Sekaya-kayanya orang itu kan dia gak memiliki dunia seisinya, ya kan. Nah, kalau semisal seorang rata-rata yang dia miliki hanya sekian persen dari seluruh dunia. Dia punya tanah. Punya tanah, dia bangun rumah di atasnya. Dia hanya punya sekian persen saja dari sekian banyak dunia beserta isinya. Artinya beliau gambarkan yang demikian dan beliau sandingkan antara at-ta'allum wa ta'lim, mempelajari ilmu kemudian mengajarkan ilmu, dengan dunia, untuk kemudian menekankan demikian memberikan pelajaran ibrah kepada kita bahwasanya al-ilm itu lebih afdal dibandingkan ad-dunya. Sering ya kan pula Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an terkait adanya amalan ibadah yang dengannya seorang mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla yang nilainya itu lebih afdal dibandingkan dunia dan seisinya. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhirah khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mengedepankan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan di antaranya seputar keutamaan dua rakaat fajar Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia melakukan sholat fajar, yakni sholat subuh, yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah, itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata bila di sana ada satu amalan ibadah yang di sana terdapat pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal, maka hendaklah seseorang memperhatikannya. Nah, jangan kemudian dia terkalahkan dari melakukan amalan tersebut dengan dalih ad-dunya, dengan dalih ad-dunya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait kisah mereka orang-orang munafikin. Nah, ketika diajak untuk berjihad membantu Rasulullah SAW untuk melawan musuh-musuh Islam, mereka mengatakan syagholatna amwaluna wa ahluna. Kami tersibukkan oleh harta-harta kami ya Rasul, demikian pula keluarga-keluarga kami. Nah, sebagian mereka mengatakan inna buyutana aurah, rumah kita ini mau roboh sehingga dibutuhkan adanya perbaikan. Nah, ini alasan-alasan yang terbantahkan dan Allah sebutkan pengingkarannya di dalam Al-Qur'an. Nah, yang menunjukkan hendaklah seorang muslim itu tidak demikian. Kemudian sisi yang berikutnya, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Makhul rahmatullah alaih, beliau menyebutkan ma'ubidallahu bi'adzala minal fiqhi. Tidaklah Allah itu diibadahi oleh seorang hamba dengan nilai ibadah yang lebih afdal dibandingkan ibadah dalam bentuk fikih, mempelajari pembahasan seputar hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Itu ibadah yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Ma ubidallahu bi afdala minal fiqhi. Ini menunjukkan kepada kita subhanallah hakikat seseorang ketika dia belajar menghadiri majalisul ilm, sebetulnya dia sedang menyelami lautan pahala. Menyelami lautan pahala yang demikian dalam dan luas. Dengannya dia bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal apabila dia mengikhlaskan hatinya tatkala mempelajarinya hanya untuk Allah tabarak wa ta'ala, bukan dalam rangka untuk pamer, riya, ataukah tendensi-tendensi yang lain. Kemudian beliau menyebutkan pula perkataan dari Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib rahmatullahi alaihi, beliau menyebutkan laisat ibadatullahi bisawmi wassalah. Bukanlah ibadah kepada Allah hanya berkisar tentang masalah puasa dan sholat saja. Walakin bil fiqhi fiddin. Akan tetapi ibadah kepada Allah itu dibutuhkan padanya fikih dalam perkara agama. Semua perkara ibadah apa saja membutuhkan adanya ilmu. Kalau misal seorang sholat tanpa mempelajari ilmu, maka dia tidak akan bisa melakukan sholat sebagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis ketika Rasul melakukan sholat, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya mengerjakan sholat tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, beliau sampai naik ke mimbar untuk kemudian ruku. Takbir dan dilihat oleh para sahabat, kemudian ruku. Ketika sujud beliau baru turun mundur ke belakang, kemudian melakukan sujud. Ketika naik dari sujud beliau naik lagi ke atas mimbar sehingga dilihat oleh para sahabat seperti apa gerakan takbirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sujudnya Rasul itu seperti apa. Itu semuanya terlihat oleh para sahabat. Disebutkan ketika Rasul menyelesaikan sholatnya tersebut, beliau mengatakan kepada para sahabat, tujuan beliau melakukan apa yang beliau lakukan adalah agar para sahabat mempelajari sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu banyak apabila kita keluar sana, sekian banyak aktivitas sholat yang dari sisi amalannya itu sangat jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sholat gerakannya secepat kilat, Ada pula seorang yang sholat ketika dia bertakbir dia mengalami kesulitan untuk meletakkan tangan di atas dadanya. Nah, pernah nggak lihat antum sholat, orang sholat takbir diulang-ulang, mengalami kesulitan, tinggal Allahu Akbar, seletakkan gini, selesai ya kan? Tapi dia harus berupaya untuk benar-benar ketika takbir harus konsen, harus betul-betul pas dengan hatinya, sehingga terkadang diulang-ulang takbirnya, Allah, salah lagi, Allah, nah, dan yang lain, sehingga butuh sekali seseorang untuk dia mempelajari al-ilm, yang dengannya akhirnya dia bisa melakukan amalan-amalan ibadah sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika antum tinggal di kampung antum melihat sekian banyak praktek amalan ibadah, antum gak bingung, gak bimbang, tidak kemudian akhirnya antum mengikuti si fulan, tidak kemudian antum akhirnya cenderung untuk mempraktekkan ibadah sama seperti si fulan, tapi amalkan ibadah itu sesuai dengan apa yang kita pelajari di ma'had, kita dengarkan penjelasan para ulama terkait tata cara ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa hadzal kalam yuradu bihi amran, dan ucapan Sa'id bin Musayyib tersebut diinginkan oleh beliau dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama adalah annaha laisat bisawmi wassalatil khaliyaini 'anil ilm. Yang dimaksud oleh beliau bukanlah ibadah puasa dan salat yang kosong dari ilmu. Nah, bukan itu maksudnya. Ibadah kepada Allah, salat, puasa, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Sholat kalau semisal seorang melakukannya dalam keadaan tidak sesuai dengan ilmu atau tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholatnya la yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan terkait hadis musyi'us sholah yang dikenal oleh mereka para ulama, terkait hadis seorang yang salah sholatnya, ya kan, seorang yang salah sholatnya, dia sholat dalam keadaan tidak menjalankan rukun sholat, yaitu tumakninah. Tatkala mengerjakan sholat, dia sholat dalam keadaan terburu-buru mengerjakannya dan cepat dalam setiap gerakan-gerakan sholatnya. Maka disebutkan ketika beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul mengatakan kepada dirinya, irji fa innaka lam tusalli, kembalilah, kamu ini belum sholat. Terus kembali lagi, dia sholat lagi dengan gerakan yang sama sampai terulang 3 kali. Baru kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairu hadza fa'alimni. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini tidak bisa melakukan selain dari ini, maka ajarkanlah kepada saya sholat tersebut. Baru kemudian Rasul mengajarkan kepada dirinya untuk melakukan ibadah sholat tersebut dengan tenang, dengan tumakninah. Ini sebagai contoh bagaimana keadaan seorang dia melakukan sholat tanpa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau menyebutkan yang dimaksud oleh Sa'id bin Musayyab, ibadah kepada Allah bukan puasa dan sholat, artinya puasa dan sholat yang kosong dari ilmu. Walakin bil fiqhi alladhi yu'lamu bihi kaifa shaum wa shalah, akan tetapi ibadah tersebut itu dilakukan melalui fikih, ilmu fikih, yang dengannya seorang mengetahui seperti apa puasa dan seperti apa sholat yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kemungkinan yang pertama. Wasani, atau kemungkinan yang kedua, annaha laisat bisawmi wassalati faqat, bal al-fiqhu fid-din a'zamu ibadatihi. Kemungkinan yang kedua yang beliau maksud adalah ibadah kepada Allah bukan hanya dengan puasa dan sholat saja, tapi bisa pula beribadah kepada Allah itu melalui cara fiqih fiddin, mendalami agama kita. Membahas seputar halal dan haram, demikian pula membahas seperti apa praktek sholat dan puasa Nabi SAW, itu juga ibadah. Bahkan pembahasan seputar fiqih fiddin min a'zami ibadatihi adalah termasuk ibadah yang terbesar seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Subhanallah. Dari yang kita lakukan, melakukan salat maghrib, kemudian diam sejenak, mendengarkan ilmu, sampai datang waktu al-isya, waktu yang hanya sesaat, ya kan, satu jam saja dalam 24 jam aktivitas amalan sehari-hari kita. Nah, ternyata dibalik dari amalan tersebut terdapat di sana sekian banyak fadilah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Terkait sholatnya banyak keutamaan. Demikian pula terkait duduknya seseorang antara dua waktu sholat tersebut juga padanya ada keutamaan yang Rasul menyebutkan, itu termasuk dari ribat. Ar-ribat, intidharu sholat ba'da sholat, ketika seseorang dia menunggu sholat yang satu sampai sholat yang berikutnya. Fadhalika ribat, itu sama dengan ribat. Ribat yang dikenal, istilah ribat adalah seseorang berjaga-jaga di perbatasan konflik antara wilayah kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir. Ini termasuk dari amalan ribat di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka hendaklah kita memaksimalkannya dengan sebaik mungkin, ya kan? Dari 24 jam kita korbankan 1 jam saja, atau kita korbankan sekian saat, nah, untuk meraih amalan yang afdal yang mulia tersebut. Wa qad taqaddama al-kalamu fi tafdhilil 'alimi 'ala syahidi wa 'aksihi, dan telah lewat pembahasan di bab yang sebelumnya terkait keutamaan seorang alim atas seorang yang syahid, demikian pula sebaliknya. Telah disebutkan di pembahasan yang sebelumnya adanya khilaf di antara para ulama, mana yang afdal antara seorang yang alim atau seorang yang syahid, dan masing-masing memiliki keutamaan di sisi Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wa'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.